شوف ada lagi letik anu handap dua ya. Ada lagi tanda Lailatul Qadar itu Nabi menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu kasusnya seperti ini, seperti Anda saja sudah menunggu saya datang dari belakang. Rasul dulu begitu tenggelamnya Lailatul Qadar, sahabat sudah pada siap kayak gini nih, tapi ribut kan mengenai nama Ustadz Chan datangnya handphone harus disariapkan bahwa itu nyariapkan handphone dan cak ayah. Nah, hari taman juga gitu persis. Nabi masuk, ini di luar kebiasaan, catat, bukan luar biasa, maknanya beda, di luar kebiasaan. Biasa kalau Nabi sebelum kejadian itu naik ke mimbar, sahabat dengan seksama mempersiapkan kefokusannya, konsentrasinya untuk siap-siap menerima apa yang akan diajarkan Nabi. Hari taman Nabi rek nerangkeun Lailatul Qadar, riweuh gandeng. Nabi teh aya teh gandeng di luar kebiasaan. Parbut naon? Parbut tanggal. Cek ieu malam Salikur. Cek ieu malam Dualikur. Cek ieu malam Tilulikur. Malam 17, malam 25, malam-malam ganjil. Cek Nabi, mun harita Nabina Ustaz Epi. Untung nyaho tong nyanyaoana. Hirup tong kagok tapi tong ngagokan. Kena naon singan? Ari sia kadon ribut. Aing terus nerangkeun Lailatul Qadar, kadon debat masalah tanggal. Ala inna innakum qad taraha cek Nabi teh. Ini bejaan kadon ribut. Fata misuha. Cari saja alihmu. Ini dulu Nabi teh. Pesannya apa? Saya baca di sarahnya. Tuh pantas Lailatul Qadar mah diturunkan kanuker debat, kanuker pasea. Setuju? Karena malam itu terlalu karena jalul malaikatu warruhu fiha terlalu kudus, terlalu bersih, terlalu suci, kudu turun ka jelema nu keur pasea cik atu mikil teu pantes iroh tong barol Lailatul Qadar nu rek ngirim kue semprit, rek ngirim brownies, rek ngirim bolu ge, rek dikirimna pasea mah balik embung asian bae. Kedua, Lailatul Qadar itu misterius. Hadisnya banyak, sarohih kabeh. Rek nyokot nu mana? Liur. Ini nu paling aman mah, saya ambil hadis yang Rasulullah barusan. Paltamisuha, cari saja olehmu. Di mana? Di awal nabi ke akhir. Cek si bapak teh. Pi, mana teh cikal? Buka adit tilu. Terus pak, yang sekedeng ini ternyawa umur masih bapak si mama sing jadi maut dah ditinggal bapak dah. Saya mau tanya DKM, iya ruangan dalam berapa meter ke berapa meter? 10 ke 13 dah ku bapak diwariskan tapi boga tanah 10 ke 13. Tong ditinggal di gede nanya mau cukup pakai obatan mana yang ada di mana ya. Tapi pesen cek si bapak dina iya tanah ayak emas. Oh gitu pak. Oke, okay, mana cikal kudu nanggung jawab. Sing adilnya mengkapangi emas nak. Kan tak ternyarangun adi mah. Ngan ngamanatkan tayo warisan ti bapak tanah 10 ke 13. Ngan hati-hati tong ditinggali lega nak dijerai tanah ya emas. Belah mana pak? Mau bejaan. Ini tuh si bapak. Si cikal atau licik nakal. Ko aing di teangan. Nyewa beko ka Cipaganti. Disempogan blek nyanganan nyangan ku nafsu mah disempogan wah teu kapangi kadon ngalogak we. Oke, anak nu kadua asupkeun deui taneuhna ah bising anu kaliwat cenah asupkeun deui geus ah hir geus bapa mah waduh pek we hayang mah si cikal angelehan tingiluan ngagaratana pek ah lieur ah cape urang nage. Muka dua mah rada nafsu kene make skop singkup ajeng pacul anger teu kapangi kapangina mah kunu katilu make senok di belah mana emasna anger teu kapangi Itu tuh Lailatul Qadar tuh di bejaan di mana belah-belahna. Geus we garam atuh pun masih proses. Ayeuna si bungsu mah ningali aya tapak hanca ngagarap tanah lanceuk-lanceukna mikirna teh sederhana. Bae aweuh masana mah, tapi ini jadi gembur tanah. Di pelakan tomat, gedang, surawung, cengek, bla bla bla bla bla. Jadi hieum nu 10 meter ka 13 teh. Nyengek rek nyamel teu kudu meuli nyokot tidinya. Jadi apotek hidup malah berlebih. Anu nyeun bala-bala we cengekna saeta udunan. Ye, cengekna ti urang da teu sampurna bala-bala teu make cengek mah. Kamari buka bersama sunah nanti ku korma lain ku bala-bala. Geus mah ku bala-bala teu dibere jeung cengekna jadi teungeuna piceun kabalong eta lauk atawa ngajleng. Mana cengekna? Eueuh, curang. Dak dialungkeun ka mana ge eueuh cengekan. Dak bala-bala mah kudu jeung cengek. Hayo orang Sunda mah cik tong dibiasakeun. Yeuh ngaran sunah sauma kunu amis. Ku korma. Sad korma mah sunah. Bala-bala cireng comro mah wajib cenah. Koplok teh. Kopisan. Aya we jawabanna teh. Nya. Ustaz bener teteh hadis berbukalah dengan yang manis teh. Bener tapi efeknya goreng. Buktinya orang jadwal buka bersama beak. Yang keluarga nges, oh buka bersama. Gara-gara hadis berbukalah dengan yang manis. Berarti aku manis dong. Jangan terjebak. Tidak cukup berbuka dengan yang manis. Tapi harus berbuka dengan yang sayang. Percuma manis juga kalau gak sayang. Tapi sayang juga gak cukup kalau gak jelas. Berbukalah dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya gak jelas. Maka berbukalah dengan keluarga. Ya, karena berbuka dengan keluarga dijamin manis. Ya, tapi please, kalau satu ketika berbuka denganku, makanan pembukaku adalah teh manis. Tapi jangan dikocek ketika bikin teh manis buatku. Why? Karena aku gak suka yang manisnya di depan. Ibu-ibu hati-hati dengan yang manis. Ibu-ibu terkena riskan kena sindrom gula darah. Kenapa? Karena ibu banyak menelan janji-janji manis kaum pria. Komorek lebaran mah. Hati-hati bu gula darahnya. Jadi berbukalah dengan yang manis. Manis naon? Eta, penting aya kandungan gulana jadi sesek. Urang mah jam 7 buka, jam 8 ke salat ridi dan udaharna seblak ceker. Kerupuk mie. Rujak cuka, cireng rasa, makroni, nu kitu nu jiga nyere ningan dahareun teh. Bari taraweh ngagayom era. Teu basan georok dahar. Cukup ku korma tilu, di urang ge tilu, tilu mangkok kolek cangkaleng, tilu mangkok kolek peuyeum, tilu mangkok kolek cau, tilu mangkok bubur kacang, tilu mangkok rujak cuka, atuh kamarekaan. Matak imam taraweh nu gancang jeung nu lila mah teu kapake di urang. Aslina nu kapake mah imam anu gancang. Nu bacaanna juga kieu bismillahirrahmanirrahim. Keur nu kamarekaan mah teh aduh kaanggap pisan pa DKM. Ustad ieu sae. Isu urang mah berpikirna terbalik. Mun aya ustad imaman gancang sholatnya jika gitu bere helm berarti kecepatannya tinggi bray rosi waleh bismillahirrahmanirrahim amin diaminkan di Cilepeung mana bener ke bismillahirrahmanirrahim oh sanapas wal asri ke disanapas ke cukup asri dikolaborasi jengat ini. Walasina insana api usina lazina amanu abilu saliati falalu majrun gairu mamnun. Wama yukantibuka ba'adu biddin. Alisallahu biakami hakimin. Sukan direk dirinya unggul kasus nanti. Ini atahiyat. Gak ada yang pake mikiat. Atahiyatu lillahi wa salatu wa ta'ibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayana sallallahu alaihi wa sallam. Nah jadi koma. Reka mana iya? Pencuri jelek, lebih jelek yang mencuri sholatnya sendiri. tah bangsat nu panggoreng-gorengna bangsa tetumanina mahnya 23 rakaat 7 menit beres cik atu mikil kumaha tumaninana. Maka hati-hati, kenapa banyak terjadi kerusuhan? Karena sholatnya rusuh. Tadi saya subuh di sahur seger menginterogasi begal yang tidak tersentuh hukum. Saya seberat tahun nggak begal. Mungkin benang, pernah benang ke polisi teh cekurang teh. Alhamdulillah saya tuh pernah. Alhamdulillah siang. Ya, kenapa banyak terjadi kerusuhan? Karena tingali sholatnya rusuh. Lihat pisoko lagi jelema mah tina sholat weh. Sama ningali bubateran tina sholat. Bagir jeung peditna tingali weh sholatna. Dan sholatna nu jelema bagir sholatna ngeunaheun. Allahu Akbar pas takbirna ge nyunah. Nu pedit mah kieu saya takbirna ge. Allahu Akbar. Allah. Sami Allah. Angus pedit. Nah Ustaz bisa matok itu cek Nabi benar sholatnya benar seluruh urusannya. Awalu ma yuhasabu yawma bihil abdu as-sholat. Pertama diaudit dilihat black box kehidupan itu sholat. Benar sholatnya benar urusan. Mungkin sholat nangis gitu tang baru kajal maka Allah wae pedit. Mata awet-awet nah awat-awat yang nyari jodoh cari nih cowok-cowok kayak gini yang mencintai masjid. Berarti dia cowok setia. Allah aja disetiain apalagi kita. Tapi ganteng, gagah, bengal, punya strata sosial, jabatannya lumayan, teraka masjid. Tong dipilih jadi jodoh, itu berarti cowok pret ah. Pemberi harapan palsu. Allah aja ditinggalin apalagi kita. Asli nah. Terus iya halus masjid dia nyunah, lu tihangan. Tihangan lalaki nusok teran, nyarannya karena tihang masjid. Atau karena temok, bae weh pak, datos. Datos karolot. Kenapa Ustaz? Matokna juga gitu. Mun lalaki geus jarane jumahanana kana tiang jeung tembok masjid, berarti dia cowok tulang lunak. Cowok yang sudah tidak mampu menopang tulang punggungnya sendiri, apalagi dari tulang punggung keluarga kita. Gitu. Entos siapa nu atos mah. Bonus eta mah. Wah, eta teh kapling terjuara amun jumahanana kapling termahal teteh. Nya. Sholat. Man koma Ramadan, barang siapa yang berdiri lama sholat di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan takut kepada Allah. Gubirallahu matakot dama min lembih, Allah ampuni dosa orang itu. Beruntung rugi. Dengan saum dan sholat di bulan Ramadan, yang sunnah dianggap wajib, yang wajib dilipat gandakan. Jaminannya, garansinya, Allah ampuni dosa orang itu. Rugi untuk sok cari keuntungan tong nyeunan we kue semprit. Ramadan teh bulan ampunan. Ampun can boga duit. Ampun THR can cair. Ampun can boga baju. Ampun ampun ampunan. Nah, Ramadan bulan ampunan. Rek itu wae. Hari mami. Ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, cari malam itu. Ternyata si tanah yang diwakafkan itu ditanami buah dan sayuran, hasil lebihnya dipakai dibawa ke pasar. Ini baru lah ke orang pasar, surawung, lanca, bla bla bla. Ama yang berkebun itu. Balik duit loba, nangkot si loba penjahat. Nyimpang dong ke toko emas, beli naon. Beli emas tak eta Lailatul Qadar teh lain ayeuna sama setelah Ramadan bersikap golden ways nge berjiwa emas nge setelah digosok digodok di kawah candra di muka teh keluar teh jadi kupu-kupu jadi orai anu ukur ganti baju kan puasa teh aya puasa orai orai puasa munah yang ganti kulit kumanas lalu megar kupu-kupu juga puasa dari ulat berubah menjadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu. Bermetamorfosa. Ramadan puasa adalah bulan metamorfosa. Idul Fitri di modalan di no kalau jika orok tongko kotoran di jaga kesuciannya dengan tadarus lain taradaik terus taraweh ganti ku tahajud 11 opat-opat tilu Manchester United. Sok silman koto aka Ustaz meni asa ada yang kurang ini teh lepas Ramadan teh hayang saum meni riweuh kan aya sitan min sawalin 6 hari di bulan sawa dengan istilah nyawalan teh nyewolan kana kakaren we ieu mah eta ge si kacang na kelerna nu kuat dikitu kitu bubuk hongguan bubuk ranginang duh eta kana dahar kumaha nya entanya. Tapi tengah bibisani pah memang Ramadan mah berat jam sakieu we ningali kanebo da jiga kebab atuh aslina bieu na mobil duh ningali oli rem da jiga orson atuh ningali sunlight paranti rumah wadah jiga marjan ningali spona da jiga lapis legit atuh ningali beungkeut pamajikan buuk pamajikan jiga putu asli ning ya ningali kamu jiga jodoh aku ningali tulisan goyobot da ngagibeg atuh nah eta daku maghrib mah jeung rata-rata Ramadan mah iman teh naeknya semua para perindu adan adan maghrib naon bedana sih maghrib jeung asar da kitu-kitu kene lirikna tapi adan maghrib mah jika urang ka budak bungsu dirindukan radio nu tara di stereo dicolokeun terputar nyangan naon request nelfon minta naon naon sih keadaan maghrib teh aing geus adan salat dalahar adan mah keur salat ieu lain cerita cileupeung teh riweuh lah pokoknya mah geus teu betah lah cicing Indonesia mah yang balik ke Garut aing wajib teh salatna lain bukana entak buka bersama teh ribuh salatna diaracuhkeun bukana kostala dalahar ribuh bangsa Indonesia mah denger ya hayang diaku jadi umat rasul wajib tapi ge di akhirat rasulna ngaku teh urang umatna GR sunah nabi itu sedikit makan kita umatnya sedikit-sedikit makan jadi loba rasul itu sedikit tidur kurang umatnya sedikit-sedikit sugan teh bener ke masjid teh itikaf pindah sare geuleuh teh lamun masjid pas sujud baru dahdir ieu itikaf ieu make keresek brader urang sare ngan 2 jam leuwihna mulungan tinu mobil sehat we da puasa malah nitah melendoy nitah leuwih semangat perang rata-rata dimenangkan di bulan Ramadan saya balik Jakarta ayana poye di dia mungkin di spot Jabar can acara buka bersama dulu ya acara ngesisa dulu ke Jakarta Jakarta naon kia deh we ngobrol ngaji bla bla bla bla bla balik di kau gitu ngapoye juga hamster rente mengisi rente mundahat Ustaz sarena iraha? Teu bosan di orok sare. And when you was annoyed your head and rolls your face. Kalau kamu saum, tong loba molor. Beungeut tara mijud. Bang kenu baru buten. Nuh, udang wayakil jika ningali kampung nyugorkar. Kararoneng, hei. Gak salah tri deh. Jam salapan kakarayapan. Jam 10 ripuh. Jam 11 memelas, jam 2 tak berdaya, jam 4 hampir wafat. Hati-hati eta teh sare teh cek dokter mah menguras ekstra tenaga tong sare wae. Ganjel ku korek. Potong Ustaz bakat ku gejet. Ku lakban betot. Mun lakbanna coplok wae, seuseuh banget. Si banget wudu. Eh iya mah sare we rek sare we geus we atuh sahurna maghrib bukannya subuh ke yang terasa bukan nikmat saumnya yang terasa adalah nikmat tidurnya urang nyundal we sorangan tidurnya orang saum berpahala we pahala molor tinggali di Palestina tapi di upload dah. Berah sare ngedurukan banwe keun ngalangi musuh ya balapar tajiana can guguh urang nahan diberengeun ate ka cida-cida teuing urang bae mawata keur sare aslina calo teh sok rekeun moal balik tong hudang deui tak saya mah kana hese hudang ngagengkeunna kieu la ilaha illallah anjing sar jeung siap molor wae. Sing ikhlas saung laik deui bokit saung berarti saungnya orang munafik ni lulus oh gairah bayang sitik gairah diajak ngomong ke nembalan kuno nembalane cing lah ngelobananya orang berpuasa ini lulus gitu digelang kuahin bro. Ini untuk percaya, aing berpuasa. Hah, oh percaya percaya lo. Oh cebuk. Masuk gigi lah. Ya. Cik Nabi laulah nasyukur ala umatillah amartu misiwa ki indah kulis sholah. Kalau tidak memberatkan umatku, kuperintahkan mereka untuk mengerjakan sunnahku. Setiap kali sholat, dianjurkan misiwakin, masuk gigi. Amin sengit ngobrol dengan Allah teh. Ustaz, bukankah bau mulut orang saum itu bau kasturi kayak di surga lain ayo nak lima huntu di bawahan yang puasa nyereknya kangkung hungkul cik atau mikir karujit.com sehat ya biasa sok gigi emang ustad tuh batal sok nyanyawana cik sama sok gigi batal cik guru ngaji abdi bahwa can apalun bata sote ngosok gigi lamun sikatan diturun odolnya diuyuk datang baru nyikat gigi brother waduh ya ini niat bata mah bata ya biasa kekemu tilu kali diutahkan sekali nu dua kemana siate meninggal dulu ribu kuasa saya dulu nanyakan di sahur seger ustad bagaimana hukum berbuka dengan yang memiliki rasa bukan berbuka berwudu dengan sesuatu yang memiliki rasa gimana wudu kunaon make marjan cenah wuduna siapa geus berkepentingan caing teh nah we ciherang daripada pasea saya jawab we wales slow yang jadi masalah bukan berwudu dengan sesuatu yang memiliki rasanya tapi ada rasa ingin memilikinya itu yang bahaya diuyup saletik taetan ubahayana mah kurang nih asari ipuh sahum teh ngorong batal ayo korong nadiung opin nah untuk kabel diuyah nepi kabuburit bari ngopi korong nondi cenung bahwa mah hitut na cai batal gawe tiap hitut tiap kanu cai ya enton sih teh nah lu ngebatalkan namun itu dinu cai dah ayah cai cina karempot emang bujur bisa nginum hitut na cai batal telamun ngesitut cai na diambilan tuwi kabita tuwi dihuyuk cik meni perit-perit tuing atau siate dan memang ketang tuh bisa dipungkiri tuh bisa dihindari jelma pedit kacirina tina karakter hitut munu pedit hitutna ditewak jambang ku sorangan tapi anu ikhlas hitutna tara disadak tapi kabagi anu erangan hitutna tadi empet-empet tina hitut kayak gambaran jelma eta kumahanya gitu hitut yang jadi nu ngabatalkeun saumah anil akli wa syurbi wa ghasyanin nisa minal fajri ilal maghrib tuang leut yang bersetubuh disuntik geda teh batal atuh maksud mana mun jelema disuntik berarti gering nu gering mah teh wajib puasa ya sekali deui geura ulah kajebak anu salat salat hitut kadenge ca aing ge salat wae aliran non deui ieu sholat itu tulis sholat